Please welcome Dead For Me! I'm not afraid to die. Thank you. Selamat malam Lumajang. Wah, senang sekali ya. Malam ini kita bisa ketemu lagi setelah sekian tahun, berapa tahun ya, terakhir Devo di Lumajang. Dan malam ini luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali, Lumajang memang gila. Oke, sebelumnya terima kasih buat Lumajang Death Metal Syndicate yang telah membuat acara yang luar biasa ini. Terima kasih juga buat seluruh penampil pada malam hari ini. Dan spesial, terima kasih buat kalian semua. Ini adalah kali pertama promo album Dominion Over Creation di kota ini, di Jawa Timur, di Lumajang. Lanjut. Berikutnya dari Dominion Over Creation. This one is Empire and Force. We'll be right back.

Selamat malam Lumajang. Senang sekali rasanya kita bisa ada di sini bersama teman-teman band lain yang tampil malam ini dan kalian semua yang ada di sini. Ya, selamat datang, terima kasih. Keren kalian. Oh ya, tadi Sofyan udah cerita dikit sih, mungkin saya mau nambahin dikit. Seharusnya promo album Dominion Over Creation ini dilakukan 2 tahun yang lalu ketika album ini habis rilis. Sialnya, habis rilis barengan sama COVID-19. Kalau istilah saya, Kopet Songolas. Ngerti Kopet toh? Nek wong Jawa ora ngerti Kopet ya banget. Jadi ketika tahun ini kayaknya suasana sudah mulai mendingan. Acara hiburan di Jakarta, Bandung, kota-kota lainnya sudah mulai. Kita ngobrol nih bertiga, kayaknya gak ada salahnya deh. Album Dominion yang dirilis 2 tahun yang lalu, dibikin turnya sekarang. Terakhir Dead Vomit ke Lumajang 2018 gak Isha? Hah? Rongewolas kita eyo. Pertama kalinya album Dominion Overcreation dimainin di Lumajang. Terima kasih buat kalian semua. Tour kita, titiknya gak banyak, tapi asik, setiap titiknya asik. Termasuk Lumajang malam ini. Dan itu tetap semuanya berkat kerjasama yang baik antara dari komunitas, dari teman-teman panitia, dan semuanya yang kita ada di sini, yang kita masih bisa menjaga kebersamaan dan tidak ada kerusuhan pada malam hari ini. Lanjut. Lagu berikutnya masih dari Dominion Overcreation, this one songs Unleash the Peace. Fire on my head. Thank you. Bikin circle beat yang besar. Come on Lumajang, habiskan energi kalian malam ini. Come on, bikin circle beat yang besar. Come on Lumajang, kalian gila. Come on. Turun Lumajang.